Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشة فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. Wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillaha wa tubi ilayh. Fa innal 'abda idza i'tarafa thumma taba taballahu 'alayh. Qalat falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sadami hatta ma uhissu minhu qatratan. Apa arti dari qala so? Zul. Apa arti dari kolaso? Ayo. Terhenti, mengering, surut. Tiba-tiba hilang air mataku. Terhenti, mengering. Insyaallah pada sore hari ini akan kita ambil tentang kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau memberikan nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan telah lalu bahwasannya ucapan beliau ini adalah ucapan yang sangat istimewa. Mengandung banyak sekali fawaid. Di antaranya adalah memulai ucapan dengan tasyahud. Dengan innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala, dengan khutbatul hajah. Ini salah satu fungsinya juga, selain dia adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, juga agar seseorang diberikan taufik di dalam ucapannya. Karena itu sebelum taklim juga diucapkan, sebelum muhadharah, sebelum memberikan nasihat, hendaknya menggunakan tasyahud sebagai bentuk ta'asi, mencontoh Rasulullah SAW, dan juga meminta agar ucapannya diberikan taufik. Karena di situ ada ucapan may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bersama. Ini lebih tenang, lebih beradab. Thumma jalas atau hina jalas. Jadi adabnya di dalam bersidang, di dalam menyelesaikan perkara dengan duduk. tidak dengan berdiri, karena dengan duduk itu lebih askan, lebih sakinah. Duduk lebih tenang daripada berdiri, dan berbaring lebih tenang daripada duduk. Tapi kan gak mungkin dalam hal seperti ini berbaring, karena ini urusannya serius. Maka yang paling tenang adalah dengan cara duduk. Tsumma qala amma ba'du ya Aisyah. Beliau memanggil dengan panggilan nama, karena ini lebih serius. Karena ini adalah mahkamah persidangan. Ingin menuntaskan sebuah kasus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan nama Aisyah. Menundukkan Aisyah itu seperti orang lain dalam hal persidangan. Kita enggak perlu memandang itu anak atau istri atau bapak, tapi hendaknya kita sama ratakan di dalam mencikapi kasus. Kita harus menyamaratakan antara keluarga dengan selain keluarga. Dianggap sama, dianggap orang lain. Karena hukum itu tidak pandang bulu. Hukum tidaklah pandang bulu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sebagai hakim, juga sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai hakim bagi kaum muslimin. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang yang dihakimi itu adalah istri beliau, anak beliau, keluarga beliau. Semuanya dipukul rata, semuanya dianggap sama. Karena dalam mahkamah, dalam penghakiman itu tidak boleh pandang bulu. Tanpa harus memandang siapa yang dihakimi. Kemudian dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu balagoni anki kadza wa kadza, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang dirimu demikian dan demikian. Ini bolehnya seseorang untuk menyandarkan ucapan atau sebuah berita tanpa harus menyebutkan sumbernya. Di dalam menyelesaikan masalah, terkadang kita tidak harus menyebutkan sumber. Karena tujuannya itu adalah untuk pengakuan. Entah itu benar, entah enggak, sekarang saya tanya pada kamu, gitu. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu balagoni kadza wa kadza, ini terdapat sesuatu yang mudah. Jadi yang penting kamu itu iya apa tidak, enggak perlu kamu cari tahu atau mengeyel siapa Rasulullah yang bilang, siapa yang memberitahu kepada kamu, ini enggak perlu. Karena tujuannya adalah tasabbut, tujuannya adalah klarifikasi. Kalau memang iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang aja enggak. Enggak perlu membuat pusing, menambah-nambah masalah. Di mana kadang ada atau banyak sekali orang itu ketika di pada posisi seperti ini, mereka itu malah lari dari permasalahan utama, kemudian justru malah mencari-cari celah. Siapa yang bilang, siapa yang nyampaikan, itu gak penting. Siapa yang bilang, siapa yang nyampaikan itu gak penting. Yang penting kamu iya apa tidak. Itu ya ikhwan. Karena ada orang itu kadang tanya dulu siapa yang bilang. Kalau sekiranya nanti yang bilang itu valid, dia ngaku. Kalau nanti sekiranya yang berita kabar itu gak akurat, dia gak ngaku. Gitu orang itu kalau kadang pendusta. Jadi gak perlu bertele-tele di dalam suatu kasus. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Enggak perlu kemudian tanya kata siapa, siapa dulu yang memberitakan. Karena ini posisinya bukan sedang menghabarkan berita, tapi ini adalah tasabbut, klarifikasi. Langsung tanya kepada pelaku atau yang teranggap sebagai pelaku. Maka enggak perlu bertele-tele. Kadang orang itu kalau enggak terima, dia itu disalahkan, dia akan mencari-cari alasan. Kamu dapat dari siapa? Kamu kata siapa? Akhirnya masalah utama enggak terselesaikan, justru malah teralihkan kepada masalah siapa yang memberitahu dan siapa yang mengkhabarkan. Maka harus diketahui tidak semua kasus butuh untuk dikasih tahu siapa yang mengkhabarkan. Ada juga kasus itu ketika kalau dikasih tahu yang memberitakan itu malah berbahaya. Akhirnya menimbulkan pertikaian antara yang memberitakan dengan yang ditanya. Kata siapa tuh Ustaz? Yes, pokoknya kata orang. Yang penting sekarang yang diinginkan adalah kamu itu ngaku apa enggak. Itu. Seperti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitakan kata siapa atau kata siapa karena itu urusan lain. Bukan sekarang dibahas. Maka Rasulullah mencukupkan innahu balagoni anki kada wa kada, telah sampai kepadaku. Dari siapa? Ini bukan tidak sedang kita bahas. Paham di sini? Itu, jadi dalam mendudukkan masalah ada saatnya masing-masing. Karena ini babnya adalah bab tasabbut yaitu meng-cross check atau klarifikasi. Maka tidak perlu menyebutkan siapa sumber, siapa narasumbernya. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga terdapat kinayah, yaitu mengganti dari mengucapkan yang asli diganti dengan kinayah, kata sindiran. Innahu balagoni anki kada wa kada. Enggak perlu disebutkan kamu katanya berzina dengan Sofwan ibn al-Mu'attal. Enggak perlu disebutkan karena sudah cukup dengan kinayah. Karena cukup dengan kinayah. Maka di sini Rasulullah enggak bilang kepada Aisyah, saya dengar berita katanya kamu berzina. Enggak perlu. Karena Aisyah sudah faham, walaupun enggak disebut langsung, itu sudah faham. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pelajaran juga, di sini didahulukan fa in kunti bari'ah, kalau kamu memang terbebas, bari'ah maknanya terbebas dari tuduhan yang dituduhkan kepadamu. Didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang itulah yang mustaqor, itulah yang ada dalam benak Rasulullah, itulah yang diyakini oleh Rasulullah. Maka didahulukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak didahulukan kamu itu kalau salah ngaku, kalau enggak maka kamu akan bebas. Tapi di sini didahulukan pembebasan Aisyah karena memang itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam benak beliau memang merojihkan, menguatkan bahwasanya Aisyah tidaklah bersalah. Karena itu didahulukan di sini. Fa in kunti bari'atan fasayu bari'ukillah. Jadi ini tertetapkan dalam benak Rasulullah bahwasanya Aisyah tidaklah berzina. Cuma faedah yang berikutnya, yang keempat, ini adalah berkaitan dengan urusan orang banyak. Berkaitan dengan tuduhan-tuduhan orang banyak. Maka dalam tuduhan-tuduhan orang banyak, tidak cukup hanya sekedar keyakinan kita terhadap keluarga kita. Tapi memang benar-benar butuh dipersaksikan. Walaupun Rasulullah tidak meyakini bahwasanya Aisyah berzina, tapi memang seperti ini harus ditanya. Kenapa? Karena ini bukan urusannya, cuma bukan untuk Rasulullah. Ini sudah berkaitan menyebar kemana-mana. Jadi harus diselesaikan. Kalau seandainya ini hanya cukup tidak tersebar dan ini hanya khusus urusan antara rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah saja, sudah enggak perlu ditanya lagi karena Rasulullah sudah merojihkan, beliau sudah lebih menguatkan bahwasanya Aisyah enggak berzina. Cuma dalam urusan ahmatul muslimin, dalam kasus-kasus yang sudah melebar luas, ini tidak cukup dengan keyakinan kita, tapi harus benar-benar diselesaikan, harus benar-benar dibuktikan, harus benar-benar dituntaskan supaya tidak menjadi bahan omongan, bahan rasan-rasan, bahan ghibah, bahan namimah bagi kaum muslimin. Ini. Maka nanti insya Allah akan kita sebutkan pendapat ulama apakah Rasulullah ragu terhadap Aisyah ataukah tidak. Itu nanti ada dua pendapat. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasayubarriukillah, ini terdapat dalil bahwasanya orang kalau memang tidak bersalah pasti akan terbebas, pasti akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik besok atau setelah besok, ghadan au ba'da ghadin, besok ataupun lusa, orang kalau enggak bersalah pasti akan terbukti. Itulah keutamaan, itulah anjuran kenapa seorang hamba hendaknya memihak kepada Allah, tidak perlu bingung dengan manusia. Yang penting dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan membelanya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kull khawanin kafur. Itu dalilnya. Allah pasti akan membela orang yang beriman. Maka itulah keutamaan seseorang itu hendaknya jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Asyidku ma Allah. Asyidku ma Allah, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membelanya. Dan orang kalau sudah dibela Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menjatuhkannya. Sebaliknya kalau orang itu dibela oleh seluruh manusia, kalau dia tidak dibela oleh Allah, maka ia akan binasa. Iyan surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun atau 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Itulah fungsinya agar seseorang thiqah billah. Enaknya kalau kita itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita enggak peduli hubungan dengan orang lain itu rusak. Yang penting hubunganmu dengan Allah itu bagus, tidak peduli hubunganmu dengan selainnya itu rusak. Karena itu dalam bait syair disebutkan falaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu. Andai saja hubunganku, aku berharap hubungan antara aku denganmu itu bagus. Aku tidak peduli hubunganku dengan seluruh alam semesta itu hancur, enggak peduli. Yang penting dengan Allah Subhanahu wa taala kamu bagus, kamu tidak terkalahkan. Kalau bahasanya anak-anak sekarang bilangnya bolo Allah. Nah itu, yang penting bolo Tuhan, bolo Allah. Menjadi hizbullah. Menjadi pasukannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kelompoknya Allah. Niscaya kamu akan berjaya. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kunti almamti bidzambin, tapi kalau engkau memang merasa bersalah. Kemarin almama itu maknanya apa? Apa makna dari lafaz almama? Noem, apa artinya almama? Apa Fikri? Almama apa? Ahsanta, kesalahan yang sifatnya itu tergelincir, bukan kesalahan yang terbiasa. Al-mama itu kesalahan yang sifatnya itu khilaf, silap, kecelakaan, tergelincir. Bukan yang kesalahan yang terus-menerus, yang menjadi kebiasaan, menjadi hobi. Itu bukan ilmam. Maka ilmam itu adalah kesalahan yang sifatnya itu tergelincir. Ini ikhwan sebagai dalil bahwasanya manusia itu tidak ada yang maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Setinggi apapun derajat seseorang, pasti ia masih ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan untuk berbuat dosa. Maka para ulama di sini berselisih, apakah Rasulullah maksudnya ini bidzambin, ini maknanya adalah zina? Ataukah bidzambin ini maknanya adalah dosa-dosa kecil yang lain, dosa-dosa selain zina? Ini para ulama berselisih. Karena sudah dikenal bahwasanya istri Nabi tidak ada yang berzina. Istri Nabi siapapun semenjak zaman Nabi Adam tidak ada yang berzina. Istrinya para anbiya maksumah dari perbuatan zina. Kalau yang mengatakan demikian bahwasanya Rasulullah sudah diberikan wahyu bahwasanya semua istri Nabi itu tidak ada yang berzina, maka yang dimaksud oleh Rasulullah di sini bukan zina. Jadi ucapan Rasulullah, kalau kamu memang benar melakukan dosa, kalau kamu memang tidak melakukan dosa, maka Allah pasti akan membebaskanmu. Tapi kalau kamu melakukan dosa, nah ini lihat, kalau ini maknanya adalah Rasulullah sudah diberitahu bahwasanya seluruh istrinya para nabi enggak akan melakukan dosa, maka enggak akan melakukan zina, maka yang dimaksud dengan bidzambin di sini adalah dosa selain zina. Tapi yang kuat wallahu a'lam ini adalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui atau diberikan wahyu kepada beliau bahwasanya seluruh istri Nabi itu maksum dari perbuatan zina. Buktinya Rasulullah kemarin masih tanya kepada Ali apakah dicerai apakah enggak. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah belum yakin. Itu tadi. Yang jelas ucapan wa in kunti almamti bidzambin ini sebagai dalil bahwasanya setinggi apapun derajat seseorang ini tidak ada jaminan aman dari perbuatan dosa. Karena yang namanya manusia itu banyak melakukan salah, kadang walaupun sudah pintar, sudah alim, sudah ustadz, sudah syekh, ini enggak pernah menjamin selamat ya ikhwan. Selamat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Allah Maha As-Salam. Maha selamat, dan dari Allah lah keselamatan. Adapun dari diri kita tidak menjamin. Seorang sudah berilmu, seorang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, tetap tidak menutup kemungkinan bagi dia untuk terjatuh di dalam dosa. Maka ini sebagai bukti tidak ada manusia yang maksum kecuali yang diberikan ismah oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya. Adapun selain mereka maka tidak maksum. Cuma istri para nabi itu maksum dari zina. Istri para nabi itu maksumah terselamatkan dari perbuatan zina. Itu adalah kekhususan bagi para anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjaga perasaan para anbiya supaya tidak tercemari. Supaya ranjangnya para anbiya tidak terkotori, maka Allah menjaga istri-istri mereka. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, istri-istri Nabi enggak boleh dinikahi. Jandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar tidak ada yang lain yang mendatangi mereka. Kalau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal saja, istri para anbiya dijaga oleh Allah, tidak boleh dinikahi secara sah. Apalagi dinikahi atau didatangi secara haram. Ini pasti enggak mungkin. Faham? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal enggak boleh dinikahi. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekhususan Nabi. Istri-istri beliau enggak boleh dinikahi. Lah, dinikahi dengan yang halal saja tidak mungkin, tidak boleh. Apalagi didatangi dengan cara zina, itu sudah pasti lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kunti almamti bidzambin, engkau terjatuh secara tergelincir dalam perkara dosa. Ini adalah pujian. Seorang yang terjatuh dalam perkara dosa, sifatnya kalau tergelincir, iki wis api-api wong. Walaupun dia terjatuh ke dalam dosa, kalau sifatnya itu tergelincir, ini adalah orang yang baik. Karena orang yang buruk itu dia terjatuh dalam dosa itu dengan tahawun, dengan tasahul, dengan memudah-mudahkan, dengan menikmati. Tapi kalau orang baik itu terjatuh dalam dosanya itu sifatnya tergelincir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin. Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam, kecuali hanya dosa-dosa lamam. dosa-dosa yang sifatnya tergelincir, dosa-dosa kecil yang tergelincir, ini adalah pujian. Orang kalau melakukan dosanya cuma secara ilmam, ini orang baik. Maka ini adalah sebenarnya pujian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, kalau kamu bersalah, kalau kamu tidak bersalah, Allah pasti akan membebaskanmu. Tapi kalau kamu tergelincir, terjatuh dalam dosa, ini pujian. Bahwasanya Aisyah itu bukan orang murahan, bukan wanita yang sifatnya itu suka melakukan dosa. Kalau seandainya toh dia melakukan dosa, itu sifatnya adalah dosa ilmam. Ya, sifatnya tergelincir. Maka ini adalah madh. Ini adalah pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih kata ilmam, al-mamti. Beliau tidak menggunakan wa in kunti fa'alti, bukan pakai fa'ala, tapi pakai al-mama. Di mana al-mama itu maknanya adalah dosa yang sifatnya itu kecelakaan, tergelincir, lalai, luput. Sebagai seorang manusiawi, sebagai seorang manusia yang memiliki sifat lalai dan lupa, maka ini adalah pujian. Kalau kamu itu dipuji, kalau kamu dengan ucapan ilmam, kamu melakukan dosa hanya secara tergelincir, ini kamu sudah sebaik-baik orang, sudah wis api-api ewang zaman ini. Dia melakukan dosa cuma secara tergelincir. Adapun kita ikhwan masih banyak melakukan dosa secara sengaja, secara bandel, secara nambeng, ini masih banyak kita lakukan. Tapi kalau orang soleh, orang yang baik itu melakukan dosanya secara tergelincir. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk faedah yang ke-8. Kalau menurut nomor saya, fastaghfirillah wa tubi ilaih. Keutamaan istighfar, keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah banyak kita lalui, keutamaan untuk terus istighfar, meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di hari-hari yang penuh barokah ini di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah meminta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Itu termasuk doa yang dianjurkan. Walaupun sebagian sanadnya juga ada yang membicarakan. Dan Ramadan ini sudah masuk pertengahan, ikhwan, kekuatan sudah mulai memudar. Demikian juga semangat sudah mulai tak lagi hangat. Maka mari kita kembali restart, reset lagi semangat kita, dihimpun lagi semangatnya sebelum kita menghadapi al-layali al-ashr al-awakhir min layali Ramadan. Mulai sekarang segera dihimpun lagi kekuatan yang sudah mulai memudar, semangat yang sudah mulai melambat, dan kekuatan yang sudah tak lagi mapan, hendaknya diulang, direset ulang. Minta pada Allah, enggak bisa kamu dengan kamu sendiri. Karena kaum muslimin itu biasanya semangat Ramadan itu di awal sama di akhir, di tengah itu loyo-loyonya. Ini mulai memudar semangat ini, maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui semangatmu. Minta power lagi, ya Allah, berikanlah aku power. Apalagi untuk menghadapi Ashrul Awakhir. Dan tahun ini, ikhwan, Ashrul Awakhirnya kita anggap ganjil semua saja. Jadi jangan dipilah-pilih. Enggak usah dipilih enggak malam ganjil atau enggak malam ganjil. Semuanya dianggap ganjil aja, malam terakhir 10 akhir. Semuanya dipolkan, semuanya dianggap sama saja. Karena bulan ketika kemarin malam 16 itu bulannya masih purnama. Cuma kita akan diperintah untuk mengikuti dalil. Kita enggak diperintahkan apakah bulan itu bulat atau enggak bulat. Enggak urus. Jadi kalau ada orang bilang, loh itu 15. Kok menurut kalian sudah 16? Ini kita enggak urus. Bentuk bulan, bulat atau enggak bulat. Yang penting kita mengikuti dalil. Ketika dalil mengatakan bahwasanya kalian sudah melihat hilal, ya wes itu puasa. Enggak tahu nanti tanggal 15-nya itu benjo. Tanggal 15-nya itu bulannya mau bulat, mau benjo, ini bukan, tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mimba bil ahwat, supaya lebih ikhtiyat agar seseorang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Kata para ulama, cara supaya kamu itu benar-benar dapat Lailatul Qadar, maka semuanya digas. Semua malam digas, enggak ada bedanya malam ganjil enggak ganjil, malam akhir enggak akhir, gaspol dari awal. Cuma ini di tengah-tengah semangat kita mulai meluyu, maka semoga ini bisa menjadi pendongkrak semangat baru. Faedah berikutnya bahwasannya fa innal abda idza tarafa tsumma taba. Keutamaan i'tiraf, keutamaan mengaku. Bahwasanya i'tiraf itu keutamanya sangat besar. Tidak semua orang mau mengakui dan mampu mengakui kesalahannya. Maka hadis ini benar-benar terngiang. Saya mengingat hadis ini, sangat-sangat ingat hadis ini. Sebelum saya menghafal semuanya saya ingat ini. Fa innal abda idza tarafa. Saya benar-benar ingat kalimat ini. Yaitu agar seseorang mengaku ketika salah hendaknya dia ngaku. Ketika dia ngaku, walaupun dia belum bertaubat, insya Allah dia akan mendapatkan taufik untuk taubat. Minimal wis ngaku dhisik, gurung taubat, yang penting wis ngaku. Kalau kamu itu salah, walaupun kamu belum bisa meninggalkan, yang penting kamu ngaku. Itu salah satu termasuk taufik. Termasuk salah satu sebab taufik, kamu itu mendapatkan taubat, itu kamu itu ngaku dulu. Besok-besok mungkin bisa taubat. Tapi kalau kamu dari awal, kamu sudah enggak ngaku, ini sudah harapan taubat itu sulit. Maka minimal, walaupun kamu belum bisa berhenti dari kesalahan, minimal kamu ngaku bahwasanya yang kamu lakukan itu salah. Siapa tahu dengan pengakuanmu, dengan pengetahuan yang ada dalam otakmu bahwasanya itu salah, besok-besok kamu bisa bertaubat, kamu bisa berhenti. Tapi kalau kamu dari awal sudah enggak ngaku, sudah mengeyel, maka ini sulit. Salah satu sebab tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat adalah tidak meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Makanya kata para ulama, ahlul bidah itu enggak ada taubatnya. Artinya bukan berarti kalau mereka bertaubat itu enggak diterima, tapi ahlul bidah itu sulit taubatnya. Kenapa? Karena mereka mengakui, mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar, enggak ngaku kalau yang mereka lakukan itu salah. Jadi sulit taubatnya. Sulit taubatnya. Maka keutamaan, belajarlah untuk mengakui kesalahan, walaupun kamu belum bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Kalau dikatakan kawanmu, kamu ini lo salah, yo. Biasakan untuk bilang iya ketika kamu salah. Karena itu akan menggiringmu kepada taubat di hari-hari berikutnya. Jangan mengeyel. Allah subhanahu wa ta'ala mencela sifat manusia karena mereka banyak mengeyel. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Maka jangan ngeyel, apalagi ketika salah, jangan membantah. Mengakulah. Karena keutamanya sangat besar. Dan bahwasannya, berikutnya, bahwasannya pengakuan saja tidak cukup. Harus ya ngaku dan harus tobat. Ngaku tok, ngaku aja gak tobat-tobat. Ya gak cukup. Para penzina, para pemabuk itu mereka ngaku. Tapi kalau mereka gak tobat ya percuma. Maka usahakan mengaku dan juga bertaubat. Dan mengaku saja tidak cukup. Tapi itu sudah lebih baik daripada tidak mengaku dan tidak taubat. Wis gak ngaku, ya gak taubat. Wis gak taubat, ya gak ngaku sisan. Mending gak taubat tapi ngaku. Lebih bagus lagi, ngaku dan taubat. Nah itu wis paling apike wong. Paling jeleknya adalah tidak mengaku dan tidak bertaubat. Lebih mendingnya, tidak bertaubat tapi apa? Mengaku. Lebih bagusnya lagi, mengaku sekalian bertobat. Itulah tingkatan manusia terkait dengan kesalahan mereka. Ada yang tidak mengaku dan tidak bertobat. Ono atau tidak bertobat tapi ngaku? Apa sih ini? Bertobat tapi gak ngaku? Yorano. Makanya cuma tiga. Tidak mengaku dan tidak bertobat. Mengaku dan tidak bertobat. Dan mengaku dan bertaubat. Itu tiga kelompok manusia di dalam menanggapi kesalahan mereka. Maka yang terbaik adalah yang mengaku dan yang bertaubat. Kalaupun belum bisa bertaubat, maka mengaku dulu. Kemudian dalam ucapan summa tabatallahu alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Jadi taubat itu memiliki tiga fase, tiga rute. Sebagaimana dulu dalam hadisnya Ka'ab ibn Malik sudah kita jelaskan, taubat itu memiliki tiga rute. memiliki tiga tahap. Semuanya disebut sebagai taubat. Apa tahap yang pertama? Siapa yang tahu taubat tahap yang pertama? Tahap yang pertama adalah taubat dari Allah berupa hidayah. Itu juga disebut sebagai taubat. Jadi manusia itu gak akan bisa bertaubat, gak akan bisa mengaku salah, gak akan bisa meminta maaf kepada Allah kalau gak Allah yang ngasih taubat duluan kepada hamba. Dikasih taubat dulu sama Allah, baru dia bertaubat, baru diterima taubatnya. Nah, taubat itu memiliki tiga langkah. Semuanya disebut sebagai taubat. Semuanya pakai fi'il taba. Taubat dari Allah juga namanya taubat. Dalam ayat, wa'alal salasatil ladhina khullifu. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim. Ini maknanya adalah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini juga taubat namanya. Jadi tahap yang pertama adalah taubat dari Allah kepada seorang hamba agar dia mengakui kesalahannya berupa hidayah. Tahap yang kedua adalah taubat dari seorang hamba kepada Allah. Ini juga namanya taubat. Sumata balaihim liyatubu. Allah memberikan mereka taubat supaya mereka bisa bertaubat. Ini juga namanya taubat. Taubat dari seorang hamba. Langkah kedua, tahap kedua. Kemudian tahap yang terakhir adalah taubat dari Allah lagi, yaitu penerimaan taubat. Allah mengampuni betul dosanya. Ini juga namanya taubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Jadi semua tiga langkah tadi disebut taubat. Hamba tidak akan bisa bertaubat kepada Allah kalau enggak melalui tiga langkah tersebut. Taubat dari Allah kepada hamba, kemudian taubat dari hamba menuju kepada Allah, kemudian taubat lagi dari Allah kepada hamba. Jadi tiga kali taubat itu. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi. Paham? Paham, Agung? Gitu. Itu langkah taubat. Itu rutenya taubat seperti itu. Medun, munggah, medun maneh. Dalam hadis ini juga faedah berikutnya adalah kesempurnaan insafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau sampai kepada keluarga beliau. Dikon ngaku nek salah. Ngaku oh sah Aisyah kalau kamu memang salah. Ini adalah benar-benar insaf. Benar-benar keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada berbanding dengan keadilan makhluk yang lain ketika beliau kepada keluarga pun, sampai pada keluarga pun, beliau tidak pernah menutup-nutupi. Beliau benar-benar insaf. Benar-benar sportif, benar-benar tengah. Adil betul. Kalau memang keluarganya salah, ya disuruh mengaku. Maka inilah alasan Rasulullah SAW mengatakan ini kepada Aisyah, sehingga Aisyah sampai terhenti air matanya. Ini karena saking insafnya Rasulullah sampai tega mengatakan ini kepada Aisyah. Kalau main perasaan ya enggak tega. Makanya kita jangan main perasaan sama wanita. Kalau benar-benar, kalau salah-salah, kalau kita nuruti perasaan, perasaannya wanita ya enggak akan terucapkan ucapan seperti ini. Karena pengennya Aisyah itu dari awal Rasulullah jangan ngomong gini Rasulullah. Bilang aja bosnya aku enggak bersalah. Itu yang dimaukan Aisyah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah tidak menuruti perasaan. Rasulullah benar-benar mengikuti dalil, menyuruh untuk insaf. Disuruh untuk insaf. Jadi maunya keluarga itu kalau mensikapi keluarga ya jangan gini. Itu maunya keluarga. Kalau kamu nyikapi saya jangan gini, Bapak. Tapi kan Rasulullah enggak seperti itu. Rasulullah kan insaf. Jadi kalau kita nuruti kemauannya yang bersalah, ya pengennya yang dianggap bersalah tadi ya kita enggak boleh ngomong seperti ini. Karena ini kan menyakiti hati. Masa istrinya dibilang gitu? Aisyah makanya merasa tersakiti betul. Kok dikatakan sama Rasulullah kalau kamu enggak salah, ya Allah akan bebaskan. Ya memang itu hakikatnya. Kalau kamu salah. Nah, itu loh yang sewakit Aisyah, "Wah, aku enggak bersalah kok Rasulullah." Jadi maunya Aisyah itu Rasulullah jangan bilang yang kedua ini jangan. Maunya Aisyah itu, Rasulullah itu jangan bilang yang wa in kunti almamti bidam ini, jangan. Karena memang Aisyah enggak seperti itu. Tapi itulah ya ikhwan, harus kita ucapkan. Jadi yang bersalah, yang dituduh pun ya harus maklumi. Yang dituduh pun harus maklumi. Iya, ini Rasulullah ini sangat insaf, enggak apa-apa seharusnya. Jadi kamu jangan marah kalau dikatakan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan seperti ini kepada kamu, kamu kalau enggak bersalah, kalau kamu benar enggak bersalah loh. Terus ada orang bilang kepada orang gurumu atau bapakmu atau kawanmu bilang gini pada kamu, kamu jangan marah. Ini adalah bentuk kamalul insaf. Kesempurnaan dalam insaf. Jadi kamu enggak boleh marah. Ketika ada orang lain bilang kalau kamu salah, ya nang ngaku. Iko jo emosi, kamu jangan emosi kalau dikatakan orang seperti itu. Walaupun kamu enggak bersalah. Walaupun kamu enggak bersalah, karena itu adalah mimbab kamalil insaf, kesempurnaan insaf harus ditempuh oleh seorang hakim. Seorang hakim harus mengatakan demikian. Dan ini ikhwan, banyak orang mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok enggak membela istrinya. Apakah Rasulullah di sini bela apa enggak? Kok enggak bela istrinya? Maka faedahnya, inilah justru pembelaan yang benar. Cara membela diri yang benar, baik itu membela dirimu sendiri atau membela keluargamu, adalah dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Nek kamu salah, ngomong salah. Kalau kamu enggak bersalah, Allah pasti akan membela. Itulah bentuk pembelaan yang benar. Itulah difa. Itulah pembelaan yang benar, baik terhadap diri sendiri maupun kepada keluarga. Yaitu dengan cara menyuruh untuk mengaku kalau memang benar-benar salah. Itulah bentuk pembelaan. Bukan hanya pembelaan, bahkan itulah penyelamatan, itulah yang bermanfaat dan itulah yang itulah yang membawa selamat bagi seorang keluarga. Inilah bentuk pembelaannya Rasulullah kepada keluarga beliau. Kalau salah disuruh ngaku, itulah pembelaan. Jadi kalau kamu pengen membela dirimu atau membela keluargamu, kalau kamu salah, ndang perbaiki dulu baru dibela. Atau keluargamu salah, suruh memperbaiki dulu baru kamu bela. Jangan kondisi salah dibela. Oh salah kok dibela gimana? Suruh perbaiki dulu. Baru dibela. Itulah pembelaan yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalib, "Ya am, qul la ilaha illallah." Kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti kamu akan kubela di akhirat. Benahi dulu, perbaiki dulu, betulkan dulu, baru akan saya bela. Itulah pembelaan yang benar. Carane membela, cara membela orang itu dengan nyuruh untuk memperbaiki dulu baru dibela, nyuruh untuk dibetulkan dulu baru dibela. Jangan posisi salah dibela saja, itu bukan pembelaan, itu malah penghancuran namanya. Kalau kamu ada orang salah, kamu bela, baik itu keluarga atau orang lain, itu namanya bukan membela, tapi namanya menghancurkan. Semakin menghancurkan, semakin membinasakan, orang salah kok dibela. Cara membela orang salah itu dengan cara menyalahkan. Baru setelah itu kalau dia memperbaiki, baru setelah itu dibela. Jangan posisi salah kok dibela terus, gimana? Belajarlah dari pembelaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Beliau membela istri beliau, membela keluarga beliau sebagai bentuk kuan fusakum wa ahlikum naro. Caranya adalah disuruh bertaubat dulu baru dibela. Belajarlah dari pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Disuruh mengikrarkan tauhid dulu, disuruh mengucapkan la ilaha illallah dahulu baru dibela. Jangan dibela dulu, salah-salah dibela. Ini bukan pembelaan. Maka dalam hadis ini terdapat edukasi bagi kita bagaimana caranya membela yang benar. Membela diri ataupun membela keluarga itu caranya dengan mengakui kesalahan kalau memang salah. Kalau enggak, ya enggak usah diakui. Kalau memang enggak. Maka pembelaan yang benar adalah dengan cara bil i'tiraf, dengan mengaku. Pelajaran berikutnya, bahwasannya payung keselamatan yang sesungguhnya adalah kejujuran. Di saat banyak orang mengira kalau dengan jujur dia hancur, itu salah. Justru dengan jujur itulah kamu akan selamat. Justru dengan jujur itulah kamu akan selamat. Makanya Rasulullah di sini nyuruh jujur sama Aisyah. Aisyah jujuro. Wahai Aisyah, jujurlah. Kalau kamu enggak bersalah, ya Allah akan membebaskanmu. Tapi kalau kamu memang bersalah, ngaku, jujur. Jangan berdusta. Jangan kamu tutupi, ngaku saja. Maka kejujuran adalah tameng keselamatan yang sesungguhnya. Di saat banyak orang mengira dengan berdusta dia akan selamat, kita dididik oleh Allah untuk meyakini betul dengan jujurlah kita akan selamat. As-sidqu huwan najah. Kejujuran adalah keselamatan. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Makanya ketika kita nginterogasi anak, bilang aja, nak kalau kamu memang salah, bilang aja jujur, abah gak akan marah. Abah akan marah ketika kamu berdusta. Abah gak marah kalau kamu itu jujur, walaupun itu salah. Abah akan marah ketika kamu, abah akan lebih marah ketika kamu berdusta. Jadi ditanamkan kepada anak bahwasannya keselamatan, perisai yang menyelamatkan seseorang adalah jujur. Karena kalau enggak gitu ya ikhwan, nanti kalau kita desak terus anak, kita interogasi terus, kita ancam, mereka mengira, karena mereka belum paham, akalnya masih lemah, mereka mengira dengan berbohong akan selamat. Itulah yang menjadi alasan mereka menjadi pembohong. Itulah menjadi cikal bakal, benih-benih yang tertanam dalam diri mereka sehingga mereka tumbuh menjadi para pendusta. Maka harus ditanamkan sejak kecil, kamu kalau jujur itu yang akan menyelamatkanmu. Karena rata-rata ya ikhwan, anak itu bohong, itu karena takut awalnya. Kalau ngaku akan dimarahi. Keliru bapak kalau anak ngaku dimarahi. Kalau ngaku malah jangan dimarahi. Itu berarti benar. Itu berarti dia bagus. Salah satu, benar satu. Jadi kosong. Tapi kalau enggak ngaku, sambil salah, dua kosong. Iya. Kalau seorang anak itu dimarahi, dia enggak ngaku, dan dia juga salah, ini skornya 2-0. 2 salah, bagusnya 0. Kalau dia itu bersalah dan dia mengaku, berarti 1-1, imbang. 0-0. Makanya jangan dimarahi, sudah betul. Kalau dia tidak bersalah dan dia memang benar, mengaku itu enggak bersalah, berarti 2-0. Bagus, bagus. 2-2-nya yang benar. Kebenarannya 2. Itu ya, ikhwan. Maka anak itu ditanamkan biar jujur, biar tidak tumbuh besarnya menjadi seorang pendusta, jangan didesak sehingga dia menjadi bertameng, berlindung dengan kedustaan, berlindung dengan kebohongan. Kalau bohong dimarahi, kalau enggak bohong, kalau jujur jangan dimarahi, walaupun dia bersalah. Itu cara mendidik yang benar. Dan di antara faedah yang paling istimewa dari dialognya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha di posisi dan di kesempatan di perasaan yang seperti ini, apa kira-kira? Apa yang paling berkesan dari ucapannya Rasulullah kepada Aisyah ini? Monggo Pak Mus. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Apa kira-kira yang paling berkesan di hati antum dari obrolannya Rasulullah dengan Aisyah? Dicari, yang lain mencari. Sing kurung duwe bojo gak usah nyari, gak iso ngrasakno kon. Enggak. Apa yang paling berkesan kira-kira? Ketika seorang suami mengatakan ini kepada istrinya. Apa kira-kira yang paling berkesan ini? Jadi perhatikan ya ikhwan. Di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun, beliau tetaplah seorang dai ilallah. Beliau adalah seorang dai. Beliau adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Beliau adalah orang yang seorang yang mengajak manusia kepada keselamatan. Lihat, di posisi yang paling sulit, beliau sebagai seorang suami yang merasa terdolimi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menagih hak beliau duluan. Tapi beliau lebih fokus dengan keselamatan istrinya, mengutamakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok seorang dai istimewa. Dai betulan itu kayak gini. Padahal seharusnya kan Rasulullah menuntut haknya. Beliau sebagai seorang suami merasa atau meragukan hak beliau terzalimi ataukah tidak. Karena dituduh berzina, berarti seharusnya beliau sah. Kalau kamu itu salah, minta maaf ke aku. Gitu. Kalau itu adalah suami yang mementingkan haknya. Aisyah, kamu itu istriku. Ketika kamu bersalah, bersama berdua dengan Sofwan Ibnul Mu'attal, minta maaflah ke aku. Nah gitu, kalau suami itu gak paham. Dia hanya mementingkan haknya. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Bahkan di saat beliau benar-benar berada pada posisi paling sulit, karena beliau posisinya menjadi seorang suami, sedangkan ini tuduhan adalah tuduhan zina, beliau mengesampingkan hak beliau. Beliau mengesampingkan kebahagiaan beliau. Yang penting Aisyah bahagia dulu. Yang penting Aisyah selamat dulu. Inilah istimewanya beliau dalam dialog ini. Kita benar-benar terkesan dan terkagum dengan sosok beliau dalam posisi ini, karena beliau di sini sama sekali tidak mempedulikan hak beliau. Beliau lebih fokus kepada haknya Aisyah. Keselamatanmu itu mbok yo dijogo. Keselamatanmu di akhirat itu mbok yo dipikirkan. Aku itu gampang. Yang penting kamu bahagia dulu, aku gampang belakangan. Maka di sini beliau adalah sebagai seorang dai, di saat apapun, di kondisi tersesulit apapun, di posisi paling apapun, yang beliau pikirkan adalah bagaimana cara membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan manusia dengan Rabb-nya. Tak peduli walaupun haknya itu tersia-siakan, enggak ngurus. Enggak peduli, yang penting manusia itu menjadi baik. Inilah yang paling istimewa dalam dialog beliau ini. Karena beliau posisinya sebagai seorang suami, tapi di sini sama sekali tidak menyinggung hak beliau. Beliau memfokuskan supaya Aisyah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkanmu nanti sah di akhirat. Itulah wahai Aisyah yang akan menyelamatkanmu. Adapun urusanku denganmu ini gampang. Itu belakangan. Yang penting hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kawan? Inilah yang saya anggap paling istimewa dari beliau dalam dialog ini. Beliau posisi paling sulit. Beliau adalah orang yang paling diambil haknya. Beliau adalah yang paling tertuduh untuk dirugikan haknya. Tapi sama sekali dalam persidangan ini beliau gak menyinggung haknya Rasulullah. Beliau gak menyinggung hak beliau. Beliau lebih fokus untuk menyelamatkan. Untuk memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Aisyah, disuruh bertaubat kepada Allah. Itu urusanmu dengan Allah. Adapun hak perasaanku, wong aku wae kok wis gampang. Yang penting kamu bahagia dulu, aku belakangan. Inilah sifat seorang dai. Beliau adalah seorang dai ilallah. Dai itu gitu, mementingkan orang lain daripada haknya. Bukan berarti maksudnya keselamatannya, bukan. Tapi haknya, hak dia, antara dia. Makanya banyak Rasulullah SAW memaafkan munafikin, memaafkan kaum kufar. Itu ada karena berkaitan dengan hak beliau. Jadi beliau memilih untuk memaafkan. Makanya kata para ulama, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam Sharimul Maslul, orang yang mencela Rasulullah ketika Rasulullah hidup, banyak dimaafkan. Tapi setelah Rasulullah meninggal, gak boleh dimaafkan. Kenapa? Sing maafna wis mati ya. Kita gak berhak untuk memaafkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, dicekik, dipukul, kemudian beliau memaafkan, itu haknya beliau ketika masih hidup. Ketika beliau dicela, dihina, sesudah beliau mati, tidak ada yang bisa memaafkan beliau. Kita enggak berhak. Makanya tetap dibunuh hukumannya. Itu nanti kapan-kapan kalau insya Allah kita belajar tentang masalah itu. Apakah orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka ketika Rasulullah hidup kok dimaafkan? Ketika Rasulullah sudah meninggal kok enggak dimaafkan? Yang memaafkan sudah meninggal. Kita enggak berhak untuk memaafkan. Syahidnya adalah seorang dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak tanazul dari hak beliau lebih mementingkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya benar-benar terkesan dengan dialog beliau ini karena beliau di sini sama sekali tidak mengambil hak beliau, tapi lebih kepada haknya Aisyah. Beliau lebih bertanggung jawab untuk menyelamatkan istrinya daripada harus menuntut istrinya. Ini suami istimewa. Suami yang lebih mementingkan untuk menyelamatkan istrinya daripada menuntut istrinya. Sini Rasulullah gak nuntut. Kalau istri itu, kalau suami itu egois sudah nuntut. Kamu kemarin kemana aja sama Sofwan ibn al-Mu'attal. Kamu kok gak minta maaf ke aku? Harusnya kamu datang minta maaf ke aku. Nah ini kalau suami yang menuntut, penuntut. Maka suami itu lebih diutamakan untuk menyelamatkan daripada menuntut. Karena seorang suami adalah kepala keluarga. Dia berkewajiban untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka lebih tertuntut seorang suami untuk menyelamatkan istrinya daripada harus menuntut dan menjatuhkan istrinya di dalam kesalahan. Inilah istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hanya pernah mendapati model seperti ini ketika saya membaca sirahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dahulu dipukuli, dizalimi, dicela, dimaki-maki, dipenjara gara-gara tuduhan-tuduhan dari kalangan ahlul batil. Beliau sampai dicela, sampai disiksa di penjara, sampai dikurung. Itu gara-gara tuduhannya ahlul batil. Sehingga para penguasa zaman itu sampai menghukum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah pada suatu kejadian terbukti beliau enggak bersalah dan segala tuduhan yang dituduhkan kepada beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tertiadakan sehingga penguasa pada saat itu minta maaf. Hei Syekhul Islam atau hei Syekh, maafkan kami yang sudah bersalah menghukummu ketika kamu enggak bersalah. Sekarang apa tuntutanmu kepada orang yang sudah menyebabkan kamu dipenjara segini lama? Kira-kira apa tuntutan sampean kepada orang yang menyebabkan sampean dipenjara, dipukuli, disiksa di penjara? Kira-kira apa? Apa yang kita minta kepada orang yang sudah berbuat seperti itu? Paham kisahnya? Jadi Syekhul Islam dulu dipenjara gara-gara tuduhan dari kalangan ahlul batil, isu-isu dusta dari ahlul bidah, sehingga beliau dipenjara dan disiksa. Setelah terbebas, setelah terbukti beliau enggak bersalah, ditanya sama rajanya, "Kamu mau dihukum apa orang yang sudah melukaimu itu?" Sampean ini dihukum apa? Kamu minta apa nih? Apa tuntutanmu? Enggak usah banyak-banyak, 2 miliar aja. Gitu. Apa kira-kira tuntutannya ya, Kawan? Kalau kita digitukan misalnya, sampean enggak bersalah, sampean enggak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba ditangkap, dipenjara, dipukuli, disiksa, dipenjara bertahun-tahun. Terus pas keluar ketemu orang yang menyebabkan sampean seperti itu, apa kira-kira tuntutannya? Pasti seorang akan menuntut banyak hal. Tapi tuntutannya Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya, jawabannya sangat mencengangkan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, saya enggak menuntut apa-apa. Saya menuntut mereka itu bertaubat kepada Allah dan mereka mengikuti sunnah. Hak saya enggak saya tuntut. Saya enggak minta imbalan apa-apa. Saya enggak minta ganti rugi apa-apa. Saya cuma minta mereka bertaubat dari ucapan-ucapan mereka yang sesat. Mereka keluar dari madhab-madhab mereka yang sesat. Dan mereka kembali mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, istimewa sekali. Beliau tidak menuntut haknya beliau, lebih malah memberikan, malah ngasih bonusan, malah ngasih hadiah. Seperti di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya beliau menuntut hak sebagai seorang suami, tapi di sini Rasulullah enggak menuntut, enggak meminta, beliau malah memberi hak, memberi bingkisan. Beliau datang membawa segenggam kasih sayang yang terbungkus dalam ucapan-ucapan yang lebih mahal daripada mutiara dan intan, yang berharga, bingkisan yang sangat istimewa, yaitu menyuruh untuk bertaubat. Karena itu kalau ada orang datang kepadamu membawa sebingkis nasihat dalam balutan keinginannya yang tulus, itu adalah sebuah bingkisan yang istimewa, jangan disia-siakan. Kalau ada kawanmu datang membawa nasihat menyuruhmu untuk taubat, itu adalah seistimewa-istimewanya bingkisan. Bingkisan yang istimewa adalah bingkisan nasihat. Nasihat apa yang paling indah? Nasihat yang berharga. Kudu sego iku nasi. Nasi apa yang paling indah, yang paling bagus? Nasihat yang bermanfaat. Ini ikhwan, 10 faedah dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada 10 lagi. Saya tulis ada 20 di sini. Kok 10? Sudah 15 kok. Tapi waktunya sudah habis. Dan ada beberapa tambih, anak-anak yang masih kecil, jangan ke telaga. Jangan mainan ke telaga, nanti kamu tercebur di situ, kamu tenggelam, cung. Nanti kamu meninggal. Maka yang anak-anak yang kecil sudah enggak boleh lagi ke telaga. Di sana itu sepi, enggak ada orang, enggak ada siapa. Nanti kamu kalau tenggelam, minta tolong siapa? Minta tolong Allah. Minta tolong Allah, gak iso renang kok jaluk tolong Allah. Iya, gak mengambil nasihat. Jadi anak-anak kecil gak boleh ke telaga. Ya, jangan mainan di telaga. Kalau yang mau mancing, ya boleh tapi jangan sering-sering. Ya, takut wong Bluru sih. Tanya warga Tebluru, boleh gak di situ mancing. Ikannya jangan buru-buru digoreng. Itu, kalau anak-anak kecil jangan. Nanti tenggelam. Hati-hati. Ya ikhwan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.